قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Rasulullah terus menghimbau umat ini untuk memperhatikan akhlak yang mulia dan adab yang terpuji. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khuluq. Rasulullah menyatakan, saya menjamin rumah yang berada di tingkatan al-jannah yang paling rendah bagi seseorang yang dengan sengaja meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam posisi yang benar. Yang kedua, Rasulullah menyatakan, aku sebagai penjamin bagi seorang yang dengan sengaja meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk gurauan. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluq. Dan saya menjamin dengan adanya sebuah rumah di jannah paling tinggi bagi seseorang yang baik akhlaknya, yang mulia akhlaknya. Dengan mengharap ridho Allah Ta'ala, hadirilah kajian Islam ilmiah bertemakan Indahnya Hidup dengan Akhlak Mulia dengan pemateri Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu, penasihat majalah As-Syari'ah dan pengasuh pondok pesantren As-Salafi, Jember, Jawa Timur. Waktu insyaAllah pada hari Ahad 21 Syakban 1434 Hijriah yang bertepatan dengan 30 Juni 2013 dimulai pada pukul 09.30 sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Agung Darussalam Komplek Alun-Alun Kota Purbalingga. Kajian ilmiah ini diperuntukkan untuk umum pria dan wanita. Untuk wanita, dirilai di Ma'had Al-Mansurah, Desa Brobot, RT 4, RW 2, Bojong Sari, Purbalingga. Info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 0857-2611-6569. Kajian Islam ilmiah ini diselenggarakan oleh Takmir Masjid Agung Darussalam Purbalingga bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Mansurah Purbalingga.